في الجامع. نعم. ولما فتحت المعاهد العلمية في الرياض, maka ketika dibukanya ma'had-ma'had ilmiah di Riyadh, iltahaqa biha am 72 wa 300 wa 1000 min al-hijrah, maka beliau pun mendaftarkan diri untuk masuk ke ma'had ilmi tersebut pada tahun 1372. Nah, ya, masya Allah ya kawan. Lihat ini, ketika beliau sudah diberikan ilmu, belajar di hadapan Syekh Abdul Rahman, kemudian belajar di hadapan Syekh Nubaz, kemudian duduk mengajar. Ketika dibuka ma'had ilmu, masih juga beliau mendaftarkan diri untuk masuk belajar. Ya, يقول الشيخ حفظه الله, berkata al-Syaikh, dakhaltul ma'had al-ilmi minas sanati tsaniya, aku masuk ke ma'had ilmu itu pada tahun ajaran kedua. Waltahaqtu bihi bimashuratin minas Syaikh Ali as-Salihi, dan aku pun mendaftarkan diri masuk dengan ya bermusyawarah dan dengan nasihat dari Syaikh Ali as-Salihi. وبعد أن استأذنت من الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله, dan juga setelah aku meminta izin dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, wa kana al-ma'had al-ilmi fi dhalika al-waqt yanqasimu ila qismain, ma'had ilmi pada waktu itu terbagi menjadi dua bagian, khasun wa 'am, ada yang khusus ada pula yang umum. Fakuntu fil qismil khaf, maka aku berada di bagian yang khusus. Fakana fi dhalikal waqti aydan min man sya'a ay yaqfuz kama yu'abdirun, dan adalah pada waktu itu pula barang siapa yang ingin lompat gitu ya. Jadi siapa yang ingin naik ke jenjang yang atas sebagaimana yang mereka takbirkan itu ungkapan mereka katanya. Jadi kalau dari kelas 1 mau naik ke yang berikutnya, bimakna annahu yadrusu sanatal mustaqbala lahu fi asna'il ijazah thumma yakhtabiruha fi awalil amit dhan. Ya, itu maknanya apa? Dia belajar pada tahun berikutnya, tahun yang akan datang pada saat liburan. Kemudian dia pun ikhtibar, yani ujian, seujian pada awal tahun kedua. Fa idza najaha intaqala ila sanati allati ba'daha, kalau dia sukses langsung masuk ke tahun yang berikutnya. Wa bihadza ikhtasartu az-zaman, dan dengan cara seperti ini kata beliau, saya pun menyingkat zaman dalam menuntut ilmu di tempat tersebut. Ya, mencari waktu-waktu senggang, kemudian punya kesempatan untuk ujian, masuk ke jenjang yang berikutnya, lulus, masuklah dia terus, sehingga bisa dipercepat dalam hal menuntut ilmu di tempat tersebut. Wa ba'da sanatain takharraja, maka dua tahun yang berikutnya beliau pun lulus. Ya, wa uyyina mudarrisan fi ma'had Unaizah al-ilmi, dan ditunjuk sebagai guru di ma'had Unaizah ya al-ilmi, ma'a muwasalati dirasah, dengan disambung pula beliau tetap melanjutkan pelajarannya, intisaban fi kulliyati syariah, ya menisbahkan diri di kuliah syariah, wa muwafalati talabil ilm ala yadi Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, dan juga tetap melanjutkan menuntut ilmu di hadapan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Masya Allah, sudah lulus dari guru masih juga menuntut ilmu. Ya, ini menunjukkan tawadhu beliau rahimahullahu taala. Walamma tuwfiya fadilatu Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, maka ketika meninggal fadilatu Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, tawalla imamatul jami'il kabir di Unaizah, maka beliau pun menduduki